Ya, mitra bisnis di Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yesika Farm Yogyakarta. Kita masih akan berikan hadiah untuk Anda nanti yang ingin bertanya kepada Bang Kavi, ingin sharing juga di sini ya. Silahkan 0816924924 atau telepon di 6339160 dan ada bebas pulsa bagi Anda di luar Jakarta. 0810 Pas FM. Dilihat aja tuh huruf-huruf di nomor telepon Anda ya. Oke, Bang Kavi, kita lanjutin lagi ya. The power of optimism. Sebesar apa sebenarnya kata-kata optimis ini sendiri? Ada riwayatnya barangkali bisa diceritain? Iya, jadi begini. Kalau kita melihat kita melihat apa-apa ya gitu ya. Itu kan selalu kita bisa melihat dari dua sudut pandang. Pertama, kita bisa melihatnya lebih condong ke sesuatu yang sangat pesimis atau sesuatu yang sangat positif dan optimis gitu loh. Jadi ada dua cara memandang itu. Nah, kalau kita memandangnya secara pesimis gitu loh, biasanya kita bilang misalnya kita melihat kesebelasan Indonesia, wah, udahlah, nggak mungkin lah, pasti kalah. Kita melihatnya dengan kacamata yang sangat pesimis. Gitu. Ternyata bisa menang kemarin lawan Palestina 4-1 loh. Keren, mainnya keren. Terus. Nah, tetapi sebaliknya kalau kita melihat dengan optimis, biasanya ada satu elemen yang sangat powerful gitu loh, yaitu tentang harapan, tentang hope. Jadi kalau kita melihat sesuatu dengan optimis gitu loh, itu seringkali kan kalau kita misalnya umpama lah, kita melihat sesuatu dengan optimis, banyak orang yang mengatakan, lu gak ngaca lo, kok pede amat gitu kan, kadang-kadang seperti itu. Iya, memang satu hal memang dituntut, yaitu bahwa kita harus punya percaya diri, kita harus pede, tetapi kadang-kadang mungkin dilihat dari kita itu sendiri, mungkin tidak seharusnya kita sedemikian pede dan sedemikian percaya diri. Nah, elemen yang menunjang sisanya itu, jadi kalau matematik sisanya sebagiannya lagi adalah harapan. Dan harapan itu very powerful, sangat bagus sekali dan sangat manjur sekali, dan di berbagai pihak, kadang-kadang dalam berbagai situasi itu sangat menolong. Jadi misalnya nih ya, kalau kita mau pergi melamar bekerja misalnya, mau interview pekerjaan gitu loh. Kalau kita optimis gitu loh, satu, bukan hanya akan membantu kita ketika di interview lebih pede, lebih percaya diri gitu loh, tapi juga kita ada hope gitu loh, sehingga ketika kita berinteraksi gitu loh, kita berinteraksi dengan yang mewawancarai kita, itu kelihatan gitu loh, kita antusias terhadap pekerjaan itu, kita punya minat gitu loh. Tapi kalau misalnya ya kita pesimis, maka seringkali yang menginterview itu bisa melihat gitu loh, bisa melihat, kok nih orang gak pesimis amat gitu. Ditanya, mbak mau minta gaji berapa? Terserah bapak deh. Nah itu akhirnya malah menjadi negatif buat yang mewawancarai itu, karena lihat, wah nih orang kayaknya mau enggak gitu. Nah, itulah sebabnya mengapa optimisme itu menjadi sesuatu yang sangat powerful. Oke? Okay? Dan optimisme itu juga sangat sangat powerful itu dalam hal teamwork. Gitu loh. Jadi misalnya Anda bisa bayangkan ya, ada sebuah kesebelasan sepak bola gitu loh. Kalau misalnya beberapa pemain inti itu sudah pesimis gitu loh, tidak akan mungkin menang, dan mereka sudah tidak pede, tidak punya perharapan, akibatnya itu akan mempengaruhi hal yang sangat penting, yaitu attitude mereka, sikap mereka, perilaku mereka, behavior mereka. Nah, karena mereka udah pesimis, yang sering kita lihat adalah mainnya ya ogah-ogahan gitu loh, beberapa di antara ini gitu. Tetapi kalau dalam satu kesebelasan sepak bola misalnya, katakanlah ada 3 orang itu pesimis, Tetapi ada 9 orang atau 8 orang itu sangat optimis gitu loh, bermain penuh semangat. Itu seringkali yang terjadi adalah 8 orang ini, atau mungkin terbalik malah, ada 3 orang yang optimis, 8 orang yang pesimis. Mm-hmm. 3 orang ini yang optimis seringkali bisa membangkitkan yang 8 itu. Mm, oke. Okay. Jadi dalam hal interrelasinya menjadi jauh sangat positif dan bisa membangkitkan sebuah tim untuk uh-huh. bisa menang, malah performance-nya bisa lebih baik, kinerjanya bisa menjadi lebih baik. Itu dia kekuatan, itu baru dari satu contoh nih ya. Oke Bang, nanti kita lanjutin dulu Bang untuk optimis ini sendiri, dan silakan mitra bisnis Anda boleh join bersama kami, SMS di 0816924924 atau line telepon kami sudah dibuka juga 6339160 dan bebas pulsa di 0810 Pas FM. Coffee Break akan segera kembali.